Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan terakhir telah mengambil hadis Abi Dzar Jundub bin Junada radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim." Tiga golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berbicara kepada mereka kelak pada hari kiamat, dan tidak akan mempedulikan mereka, melihat mereka, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Dan Nabi ulang-ulang kalimat tersebut sampai 3 kali. Kemudian ketika ditanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ketiga golongan tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan al-musbil. Yang pertama adalah al-musbil. Sebagai riwayat, al-musbil izarah, orang yang memanjangkan sarungnya atau pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Dan larangan ini sekali lagi khusus bagi kaum laki-laki. Adapun kalau kaum wanita diperbolehkan. Dan yang kedua, al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan atau pemberian yang telah ia berikan kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mengungkit-ungkit pemberian itu merupakan sebab gugurnya pahala pemberian tersebut, pahala sedekahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang beriman, janganlah kalian gugurkan pahala sedekah kalian dengan man, dengan mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberian tersebut. Begitu pula jangan kau gugurkan dengan al adha, menyakiti orang yang engkau beri. Dan di sini menunjukkan al-mannan itu termasuk orang yang diancam dengan ancaman yang sangat besar. Dan golongan ketiga, al-munfiq silatahu bil halifil kadib, orang yang menjajakan, menjual dan melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ini 3 kelompok yang diancam dengan ancaman yang sangat besar. Dan faedah yang bisa kita ambil bahwasanya kita tidak boleh terjatuh pada isbal, memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Nabi SAW mengatakan, "Izratul mu'min ila nisfi saq." Sarung atau pakaian seorang mukmin itu sampai pertengahan betis. "Wala junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bain." Dan tidak berdosa kalau dia panjangkan antara pertengahan betisnya sampai mata kaki. "Wa ma asfal min ka'bain fi nar." Adapun kalau sampai di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Menunjukkan isbal itu dosa besar. Kemudian juga faedah yang lainnya yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwasanya ketika kita berbuat baik kepada orang lain, hendaklah kita menjaga pahala kebaikan tersebut. Jangan kita gugurkan dengan minnah, dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit kebaikan tersebut. Dan yang ketiga, Faedah yang bisa kita ambil, hendaknya kita menjaga sumpah kita. Allah mengatakan wahfadhu aymanakum, jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Jangan bermudah-mudahan di dalam bersumpah, walaupun itu perkara yang dia jujur dengan perkataan tersebut. Terlebih lagi kalau bersumpah dengan sumpah palsu. Tapi lagi bersumpah dengan sumpah palsu hanya dalam rangka melariskan barang dagangannya. Ini termasuk dosa yang besar. Wal munfiq sil'atahu bil halifil kadzib. Kalau kita bersumpah, maka wajib bagi kita bersumpah dengan sumpah yang benar, jujur. Kemudian kita pun hendaknya menjaga sumpah tersebut. Jangan sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan nama yang kita bersumpah dengan namanya. Ketika seorang bermudah-mudahan bersumpah, itu menunjukkan bahwasanya ta'zimnya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya diperbaiki. Kemudian setelah beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, beliau menyebutkan setelah menyebutkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Qala rahimahullah taala wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Adin, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, masmu. Asanta Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim. Qala haddatsana Waqi' wa Abu Muawiyah. Waqi' bin Jarrah wa Abu Muawiyah Muhammad bin Khazin. Anil A'mash. Kalau Al-A'mash Abdurrahman, siapa namanya? Tidak boleh bertanya. Ya? Siapa namanya? Sedikit lagi. Siapa ini? Hakim Al-A'mash, siapa namanya? Belum tahu. Abdullah. Belum. Yang jawabnya Abdurrahman. Al-A'mash. Ahsanta Sulaiman ibn Mihram. An Abi Hazim an Abi Hurairah. Abu Hazim an Abi Hurairah. Man Abu Hazim? Abu Bakar. Allah yubarik fiik. Ada Abu Hazim an Sahal ibn Sa'ad wa salam al-dinar. Kalau Abu Hazim an Abi Hurairah, Allah yubarik fiik. Ke kanan Ahmad. Hasan dan Salman al-Ashja'i. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim qala Abu Muawiyah wa la yanzuru ilaihim wa lahum adabun alim. Syekhun zanin, perhatikannya sudah besar. Wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir. Perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang Allah kelak pada kiamat tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan melihat atau mempedulikan mereka. Ancamannya sama dengan ancaman di hadis Abi Dzar bagi orang yang musbil dan bagi orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian dan bagi orang yang bersumpah dengan sumpah palsu dalam rangka melariskan barang dagangannya. Di sini Nabi menyebutkan tiga golongan yang lainnya yang diancam dengan ancaman tersebut dan diancam dengan walahum adabun alim, bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah syekhun zanin, orang yang sudah tua kemudian berzina. Ini perkara yang sangat mungkar. Kalau ada anak muda berzina, ini merupakan per- perbuatan dosa besar yang ada hadnya, itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Akan tetapi orang masih bisa mengatakan, bisa berudur, katanya dia masih muda, masih bujangan, belum nikah. Adapun orang yang sudah tua kemudian berzina, secara agama sudah jelas dia terjatuh pada dosa yang besar, jadi sangat besar sekali. Dan orang pun tidak memberikan udzur lagi. Orang sudah tua, sudah waktunya untuk memperbaiki diri, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kita mengistilahkannya sudah bau tanah, mau tidak mau dia pasti akan meninggal. Dan Nabi pun mengatakan di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala dan hadis Sahih Bukhari, "A'dharallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." Kata Nabi SAW, Allah tidak memberikan udzur lagi kepada seorang yang sudah Allah akhirkan ajalnya, beli umur panjang sampai usia 60 tahun. Sekali lagi, ini perkara yang sangat tidak pantas. Bahkan sudah kita ketahui di tafsiran awal Ibn Amirkum, ma yatadakkaru fi man tadakkaru wajakumun nadir, disebutkan dalam tafsir tersebut, menukil dari keadaan penduduk Madinah pada zaman dahulu, kana ahaduhum idza balagha 40 sanah tafarraga lil ibadah. Karena dahulu penduduk Madinah, jika seseorang di antara mereka sudah mencapai usia 40 tahun, tafarraga lil ibadah, mereka mengkonsentrasikan diri untuk ibadah. Ini tentunya perkara yang perlu kita perhatikan. Semakin kita berusia lanjut, hendaknya kita semakin memberikan perhatian yang besar dengan ibadah dan tafarul ibadah. Dan perkara yang sangat tercela, orang yang sudah tua masih juga melakukan perbuatan yang tidak layak walaupun untuk orang muda, apalagi sudah tua, itu berzina. Kemudian golongan yang kedua, kata Nabi Sallam, wa malikun kadzdzab, seorang raja yang pendusta. Itu tidak elok. Kedustaan bisa terjadi, atau kedustaan itu dari siapapun keluarnya, terjadinya, siapapun pelakunya, itu tercela. Tapi terkadang sebagian orang aslinya dia tidak ingin berdusta, tapi menurut dia keadaannya sudah terjepit, sehingga menurutnya, katanya, tidak ada yang kecuali berdusta. Sekalipun dia melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan dosa, dusta, tapi sebagian orang masih bisa memberikan udzur. Katanya dia berdusta dikarenakan dalam keadaan terjepit menurutnya. Berbeda dengan seorang raja, seorang penguasa, dia tidak takut sama siapapun. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Apa yang dia katakan pasti akan diikuti. Maka perkara yang tidak elok kalau sampai keluar kedustaan dari seorang raja yang tidak takut dan tidak pernah merasa perlu untuk berdusta. Tapi ketika dia masih berdusta, menunjukkan tabiat yang sangat buruk sekali. Dan ancamannya sangat besar di sini. Malikun kadzdzab. Malikun kadzdzab. Kalau tadi mungkin tukang jualan sampai berdusta, dia ingin laku jualannya. Kalau tidak, mungkin makannya dari mana? Atau yang sejenisnya. Mereka terkadang berdusta menurut mereka dikarenakan keadaan mereka yang mendorong untuk berdusta. Kalau seorang malik, seorang raja, maka tidak perlu untuk berdusta. Maka sangat tercela kalau seorang raja sampai kedab, seorang pendusta. Kemudian yang ketiga, wa'ailun mustakbir, golongan yang diancam dengan ancaman yang sangat berat adalah a'il, orang yang fakir, orang yang miskin, mustakbir, kemudian memiliki sifat sombong. Sifat sombong dari manapun datangnya adalah sifat yang tercela. Dan sudah kita lihat hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "La yakhrujanna man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit saja dari kesombongan. Kesombongan dari siapapun tercela. Akan tapi lebih tercela lagi kalau ada orang miskin kemudian sombong. Maknanya kalau ada orang kaya sombong, kayak tadi kita sebutkan itu sifat yang tercela, tapi sebagian orang masih mengatakan pantas dia sombong, dia kaya. Ini sudah miskin kemudian sombong, tidak pantas dan tidak memiliki sesuatu yang pantas dia sombongkan. Maka ancaman sangat besar. Dan biasanya kesombongan itu keluarnya atau munculnya dari orang yang diberi kelebihan. Baik diberi kelebihan harta, bisa sombong. Diberi kelebihan ilmu, bisa sombong. Diberi kelebihan rupa, bisa sombong. Atau kedudukan atau yang lainnya. Dan kesombongan tersebut semuanya tercela. Apalagi yang tidak memiliki kelebihan kemudian sombong. Itu ancaman sangat besar sekali. Dan di sini faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya hendaknya kita tetap menjaga sifat tawadhu. Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Kita mau bicara ilmu, lihat bagaimana keilmuan salafun shalih. Bagaimana keilmuan para ulama? Tidak ada apa-apanya. Mau bicara tentang harta, mana harta yang bisa kita sombongkan? Dari rupa dan segala, tidak ada yang pantas kita sombongkan. Seandainya kita memiliki harta, memiliki rupa yang tampan, dan diberi ilmu, itu semuanya hanya amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kita bersyukur atau tidak. Dan Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilayna turja'un. Kami uji kalian dengan kejelekan. Itu dengan kefakiran, dengan sakit, dengan kesempitan. Wal khair. Dan juga dengan kebaikan. Dengan kelapangan harta dan kebaikan-kebaikan dunia yang lainnya. Fitnah. Semuanya ujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kita bersyukur ketika diberi kebaikan dan bersabar ketika diberi ujian? Ataukah justru sombong atau putus asa ketika diuji dengan ujian tersebut? Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami, kepada Allah kita semuanya akan kembali. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sekali lagi wajib bagi kita banyak muhasabah. Banyak muhasabah. Kita lihat yang sudah berusia 40 tahun ke atas, maka hendaknya bersiap-siap. Seperti tadi dikatakan tentang Ahlul Madinah, mereka kalau sudah 40 tahun tafarraghul ibadah, mereka sudah konsentrasi ke ibadah. Terlebih lagi kalau sudah mencapai 60 tahun ke atas. Nabi sudah mengatakan a'adarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah tidak memberikan udzur lagi kepada seorang yang diakhirkan ajalnya, jadi berumur sampai 60 tahun. Kemudian masih juga belum dia memperbaiki diri. Dan Nabi mengatakan, "A'mar ummati baina 60 ila 70." Wa qala ma ma yajuz dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedih sekali yang melebihi usia tersebut. Sekali lagi, hendaknya kita banyak muhasabah. Waktu terus berlalu. Mungkin dahulu kita masih muda, sekarang sudah dewasa. Dan sebaiknya kita sudah tua. Maka hendaknya kita memperbaiki diri. Dan juga hendaknya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Keinginan berzina itu bisa muncul dari siapa saja. Sampai di sini orang tua. Sehingga dikatakan oleh para ulama, la ya'mananna akhun akhan. Atau la ya'mananna ala nisa'i akhun akhan. Ma fi rijal ala nisa'i aminu. Innal amina in taharruza maratan fala budda min nadratin sayakhunu. Kata sebagian penyair, karena jangan sekali-kali katanya seseorang percaya kepada temannya atau yang lainnya tentang masalah wanita. Tidak ada laki-laki yang bisa dipercaya berkaitan dengan wanita. Mungkin seorang bisa menjaga 1-2 kali dirinya dari wanita, tapi pasti suatu saat terjatuh pada perkara yang tidak diinginkan. Pasti ada nadrah pandangan yang khianat, yang tercela. Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Jiwa manusia masuk kita semuanya itu mendorong kita kepada perkara buruk. Ingin berzina, ingin melakukan hal-hal yang muharram, mendorong kita kepada perkara buruk. Illa ma rahima rabbi. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengendalikan diri dari perkara tersebut. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Jangan merasa kita sudah menikah atau merasa sudah dewasa, sudah bisa mandiri, kemudian merasa aman dari perbuatan zina sehingga dia membuka pintu zina untuk sendirinya. Tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga pendengarannya, tidak menjaga ikhtilat dan perkara yang muharram yang lainnya. Orang tua bisa berzina. Zina syaikhun zanim. Maka kita harus berhati-hati. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.